DJ Opus Remix. Kulo rasani ati yang tidak bisa lali. Esno tulus songko ati dilanani. Kowe janji tresno tulus songko ati nyata I'm not afraid to die. Yeah. by DJ Opus Remix. Wani mana dunda liya, mana tkun baida liya. Wani mana dunda liya, hatu ena tiku fiya. Bye. Party Tonight Performance by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Tembang itu tak kawe pongkang gue, sing paling tak kenali nanti saya. Up everybody to the party tonight, performance by DJ Opus Remix. kerja enak. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan, seakan ragaku hangus terbakar. Begitu besar api, tak akan mampu ku sinarmu. Semoga takut ini kenangan, ataukah hanya pelampiasan? Adakah alasan yang akan Opus Remix. Takkan pernah sombong amat. Hei, coba bojomu kuwi semangat. performance by DJ Opus Remix. Loro gumulung ngapurana lagu atas kelakuanku. Aku senang karo bojoku sing tadi penyemangatku. Bojomu butoni aku pendino akan ketemu. Kenapa sih gak boleh? Omong amat. Te estaba buscando por la calle gritando. performance by DJ Opus Remix. Bali to the party tonight. Performance by DJ Opus and Ben. DJ Opus Remix. Cuman dulu kau balikkan, kini hilang entah kemana. Mengapa hina kau berikan di saat dalam kasih dan cinta? Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix.